Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, dan kita masih pada muqaddimah yang pertama, yaitu penjelasan tentang empat kewajiban yang paling asasi bagi setiap muslim dan muslimah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya wajib atas kita mempelajari empat perkara. Inilah jemaah sekalian pembahasan mukaddimah yang pertama. Sebagaimana telah kita sampaikan, kitab ini memiliki tiga mukaddimah sebelum memasuki pembahasan inti. Maka mukaddimah yang pertama pembahasannya adalah tentang empat perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu tentang empat kewajiban kita. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Maksudnya adalah kewajiban menuntut ilmu. Inilah kewajiban kita yang pertama sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksudkan di sini? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah mengenal Allah dan mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Inilah kewajiban kita yang pertama sebagai seorang hamba Allah, wajib menuntut ilmu agama, yaitu ilmu tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Dan jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bahkan telah menetapkan orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Siapa mereka? Para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikut mereka. Mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menetapkan kunci segala kebaikan dalam menuntut ilmu. Kalau kita belajar, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kita belajar sedikit, sedikit kebaikan kita. kita tambah belajar, maka bertambah kebaikan kita. Kalau kita tidak belajar ilmu agama sama sekali, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Sebagaimana di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Ini syarat dan kunci meraih segala kebaikan, yaitu berusaha memahami agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka kita ini orang baik atau tidak baik, itu bergantung pada pemahaman kita terhadap agama. Dan pemahaman terhadap agama hanyalah didapat dengan belajar. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innamal ilmu bitta'allum wal fikhu bittafakkuh. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Dan pemahaman hanyalah didapat dengan usaha untuk memahami. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, orang-orang yang berilmu. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain, ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Enggak bisa diam-diam saja lalu kita memahami ilmu. Enggak mungkin. Harus ada usaha belajar. Sekuat apa usaha kita belajar, maka sebesar itu pula ilmu yang akan kita dapatkan. Sebab Allah adalah zat yang maha adil. Kalau kita usaha, maka Allah akan berikan kepada kita sesuai usaha kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi perlu kesungguhan dan perjuangan dalam menuntut ilmu. Dan subhanallah, kalau kita baca biografi para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai hari kita ini, betapa hebatnya semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka memahami ilmu adalah kunci segala kebaikan. Kita tidak akan meraih kebaikan apapun kalau kita tidak belajar. Sebagaimana kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurima al-khair." Mafhum hadis ini kata beliau, barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi, kita ini orang baik atau tidak bergantung pada ilmu yang kita pelajari. Kita belajar sedikit, maka sedikit kebaikan kita. Kita tambah belajar, bertambah kebaikan kita. Kalau kita tidak belajar sama sekali, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah mengabarkan kepada kita, inilah jalan yang mengantarkan kita ke surga. Bukan hanya mengantarkan, tetapi memudahkan. Makanya para ulama mengatakan, menuntut ilmu itu adalah jalan pintas masuk surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Jadi, barang siapa yang ingin masuk surga dengan lancar dan mudah, pertama sekali yang harus dia lakukan adalah menuntut ilmu. Karena itu janji Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Hadis ini juga bermakna sebaliknya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan untuk mempelajari ilmu agama, Allah tidak akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Semudah apa kita masuk surga? Tergantung usaha kita dalam menuntut ilmu. Subhanallah jemaah sekalian, ini enggak main-main. Ini jalan kita masuk surga. Mudah atau sulit kita masuk surga tergantung usaha kita di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kewajiban kita yang pertama. Dan Allah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat lebih tinggi lagi derajat mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat sebagian orang dengan kitab ini, dan sebaliknya Allah merendahkan sebagian orang juga dengan kitab ini. Maksudnya dengan Al-Quran, barang siapa mempelajarinya, dia akan diangkat derajatnya. Barang siapa yang tidak mempelajarinya, maka Allah akan merendahkannya. Jadi jemaah sekalian, tinggi dan rendahnya derajat kita di sisi Allah juga bergantung kepada usaha kita menuntut ilmu agama. Walaupun di dalam memahami ilmu agama tentu tidak semata-mata usaha kita, bahkan yang terpenting adalah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, di antara kunci utama di dalam meraih ilmu yang bermanfaat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan Allah berfirman, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Allah akan menganugerahkan kepadamu ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita juga disuruh berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Yang Allah telah perintahkan pertama sekali untuk berdoa agar minta ilmu dan minta tambahan ilmu kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena tentu kita tidak bisa mengandalkan usaha kita. Betul, wajib kita berusaha. Tetapi jangan pernah kita mengandalkan usaha kita. Jangan pernah kita bergantung kepada perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Tapi bersandarlah kepada Allah agar menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. dan juga berdoa kepadanya, Rabbi zidni ilman, wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan di antara doa yang sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi ini kewajiban kita yang pertama, menuntut ilmu. Lalu apa ilmu yang dimaksudkan di sini? Kata Syekh, ilmu yang wajib kita pelajari dan hukumnya wajib ain. Karena para ulama menjelaskan hukum mempelajari ilmu agama adalah wajib. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini secara umum ilmu agama. Tapi kemudian ulama membagi dua, ada ilmu agama yang sifatnya fardu ain dan sifatnya fardu kifayah. Apa yang sifatnya fardu ain? Al-ilmu alladhi la yastaqimu ad-din illa bihi. Ilmu yang sifatnya fardu ain adalah ilmu yang tidak akan tegak agama kita kecuali dengannya. Maksudnya kita enggak mungkin menjadi orang beriman, tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu tersebut. Maka ini hukumnya fardu ain. Setiap muslim wajib mempelajarinya, tidak peduli apapun profesinya. Apakah dia seorang penuntut ilmu yang berkonsentrasi mempelajari ilmu agama, seorang santri atau seorang ulama, atau dia seorang dokter atau pegawai negeri atau apa saja, wajib mempelajari ilmu ini, fardu ain setiap muslim, yaitu ilmu yang tidak mungkin tegak agama kita kecuali dengannya. Enggak bisa kita menjadi orang beriman kecuali dengan ilmu itu. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah kecuali dengan ilmu itu. Dan Syekh memberikan garis besarnya di sini. Apa ilmu tersebut? Itulah ma'rifatullahi azza wa jalla, wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam. Ilmu tentang Allah, tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentang agama Islam. Ini secara umum. Ilmu yang wajib kita pelajari sifatnya wajib ain. Sedangkan yang sifatnya fardu kifayah adalah tambahan daripada itu. Artinya, kalau kita tidak mendalami pun, kita tidak sampai berdosa. Contohnya jemaah sekalian, ilmu tentang hukum-hukum waris. Ini sifatnya fardu kifayah. Sifatnya fardu kifayah. Tidak semua orang yang wajib mendalaminya. Hanya para ulama yang mendalaminya, lalu kita tinggal bertanya kepada para ulama. Atau yang wajib mempelajarinya adalah yang berhadapan dengan urusan itu. Kalau dia lagi mau bagi waris, maka dia yang wajib untuk mempelajarinya. Sedangkan yang lain enggak dapat warisan, enggak harus dia pelajari. Begitu pula ilmu tentang hukum-hukum perdagangan. Maka sifatnya fardu kifayah bagi para pedagang ataupun pembeli yang membutuhkan ilmu tersebut. Jadi enggak semua orang, tetapi ada ilmu yang wajib diketahui oleh semua orang. Ini tentang ilmu agama. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Yang kita pelajari dalam kitab ini yang sifatnya fardu ain. Ya. Sedangkan ilmu dunia, mempelajarinya hukumnya mubah. Mempelajari ilmu dunia hukumnya mubah. Jadi pada dasarnya itu bukan ibadah. Mempelajari ilmu agama sifatnya mubah. Walaupun bisa menjadi ibadah. Bagaimana caranya? Tinggal kita niatkan untuk ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amalan itu tergantung niat. Di antara makna hadis ini, perkara-perkara duniawi yang sifatnya mubah bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan yang baik. Kita niatkan menuntut ilmu dunia untuk apa? Untuk memberi manfaat bagi agama Islam dan kaum muslimin. Maka saat kita belajar, menjadi ibadah bagi kita. Ya, kalau kita enggak niatkan, maka pada dasarnya mubah. Kita enggak dapat pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Ya. Tapi kalau kita niatkan, maka kita dapatkan pahalanya insyaallah ta'ala. Baik. Walaupun juga, sebagian ulama mengatakan, menuntut ilmu dunia bisa saja menjadi fardu kifayah. Ketika kaum muslimin membutuhkan ilmu tersebut, maka harus ada sebagian kaum muslimin yang mempelajarinya. Itu tentang ilmu dunia. Sedangkan yang wajib adalah ilmu agama. Tapi kenapa? Banyak kita saksikan kaum muslimin, dia lebih semangat belajar ilmu dunia dibandingkan ilmu agama. Subhanallah, ini yang terjadi jemaah sekalian. Dia lebih semangat mempelajari ilmu dunia yang hasilnya apa? Untuk makan sehari 3 kali. Dibandingkan dengan ilmu agama. Ilmu agama yang dia butuhkan sepanjang hembusan nafas. Ilmu agama kita butuhkan sepanjang hembusan nafas kita. Sedangkan makan hanya kita butuhkan 2 atau 3 kali sehari saja. Tapi subhanallah, kenyataannya lebih banyak orang mengejar dunia mencari makan dibandingkan menuntut ilmu agama. Setelah itu masih sok mengatakan, kita kan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kenyataannya dia belajar ilmu dunia mungkin 90% atau 95%. Dalam 1 pekan hanya 1 atau 2 jam belajar ilmu agama. Itu pun belum tentu yang dia pelajari ilmu yang benar. Ya. Jadi seharusnya dunia kita kejar. Apa kata Allah? Afwan, seharusnya akhirat yang kita kejar. Apa kata Allah? Wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan kejarlah pada apa yang Allah berikan untukmu, negeri akhirat. Dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Akhirat disuruh kejar oleh Allah, sedangkan dunia tidak disuruh kejar. Hanya Allah katakan, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Artinya boleh kita nikmati dunia, silahkan. Tapi bukan untuk dikejar, apalagi diutamakan. Subhanallah, yang terjadi bukan hanya dikejar, malah diutamakan. Yang disuruh kejar adalah akhirat. Dunia sekedar tidak dilupakan. Namun yang terjadi, banyak kaum muslimin mengejar dunia dan akhirat sekedarnya saja. Ya, kamu hendaklah bersemangat sekolah sampai sarjana atau bahkan sampai doktor, tapi jangan lupa sholat. Subhanallah, sholat cuma jangan lupa. Ya. Harusnya dibalik. Sholat yang kamu utamakan. Kejar sholatmu. Jaga sholatmu baik-baik. Itu yang harus kamu utamakan. Dunia jangan kamu lupakan. Ya. Jangan dibalik. Bagaimana mungkin kita katakan diseimbangkan jemaah sekalian? Hidup kita di dunia ini sebentar saja. Sementara akhirat negeri yang kekal abadi. Dan dunia ini sedikit. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jarinya di laut, kemudian dia angkat kembali jarinya, dan lihatlah berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Itulah perumpamaan kehidupan dunia dengan segenap kenikmatan dan waktu yang kita lalui. Sedikit sekali. Hanya seperti tetesan-tetesan air dari jari kita. Sedangkan sisa air di lautan yang begitu banyak, itulah perumpamaan kehidupan akhirat. Jadi jemaah sekalian, ini tentang hukum menuntut ilmu agama dan ilmu dunia. Dan ilmu agama itu secara umum adalah mengenal Allah dan mengenal Nabinya serta mengenal agamanya. Inilah yang dibahas di dalam kitab ini. Bil adillah, dengan dalil-dalil. Di sini Syekh menjelaskan kepada kita, menuntut ilmu itu ada sumbernya. Sumbernya adalah dalil-dalil. Apa yang dimaksud dengan dalil? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Inilah sumber kita dalam menuntut ilmu. Apabila kita mengambil darinya, maka kita mengambil dari mata air yang jernih. Tapi kalau kita tidak mengambil darinya, maka kita mengambil dari air yang sudah tercemar. Kita pasti tersesat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita. Laqad taraktukum 'alal bayda. Lailaha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh, aku telah tinggalkan kalian di atas satu ajaran yang putih bersih. Jelas terang. Sampai-sampai malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan tersesat. Jadi jemaah sekalian, ini satu-satunya jalan kita untuk mempelajari ilmu agama. Mengambil dari sumbernya yang benar agar kita tidak tersesat. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnat rasuli. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian masih berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah maksudnya setiap orang yang membaca Al-Qur'an dan membaca hadis dia sudah pasti benar? Tidak jemaah sekalian. Harus lihat dulu pemahamannya. Jadi maksud hadis ini adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena semua golongan-golongan yang menyimpang, umumnya mereka mengklaim kami berdasarkan Al-Quran, kami mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka juga hafal. Mereka mungkin diberikan kecerdasan sehingga mereka bisa menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Tapi jemaah sekalian, itu bukan jaminan kebenaran. Sebab kecerdasan itu bukan jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran itu adalah hidayah. Hidayah dari Allah. Bahkan kalau kita baca biografi tokoh-tokoh sesat, itu luar biasa kecerdasan mereka jemaah sekalian. Ya, seperti Wasil bin Atha yang mencetuskan pemahaman Mu'tazilah. Begitu pula yang mencetuskan pemahaman Qadariyah. Itu kalau kita baca biografi mereka jemaah sekalian, luar biasa. Mereka orang-orang cerdas. Hafal Quran. Dan hafal sekian banyak hadis. Tetapi kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, u'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka dianugerahkan kecerdasan, tapi tidak diberikan kesucian hati. Hidayah itu hubungannya adalah dengan kesucian hati, bukan kecerdasan otak. Berapa banyak orang bergelar profesor, doktor, tapi sesat. Bahkan kafir, musyrik, menyembah kepada selain Allah. Yang enggak bisa apa-apa. Meminta, memohon dia, berdoa kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, yang enggak bisa memberikan apa-apa. Padahal dia dalam ilmu duniawi begitu cerdas. Jadi jamaah sekalian, tidak setiap orang yang kita lihat hafalannya kuat dan dia selalu berbicara dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia pasti benar, tidak. Lihat dulu pemahamannya. Semua pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak benar kecuali satu, mengikuti para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 pemahaman. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Makanya, yang beliau maksud dengan dalil adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengikuti Nabi dan para sahabat beliau. Jadi enggak boleh kita bikin pemahaman sendiri. Tidak boleh kita bikin penafsiran sendiri. Harus mengikuti pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini yang dimaksud dengan dalil. Jadi orang yang mengikuti dalil Al-Qur'an dan sunnah saja belum tentu dia benar. Apalagi yang jelas-jelas sumber agamanya bukan Al-Quran, bukan pula hadis Nabi SAW. Apa sumbernya? Ada yang bersumber pada wangsit. Agamanya nerima wangsit dulu, entah dari mana. Ada yang sumbernya pada mimpi-mimpi. Mimpi tadi malam ketemu syekh, kasih amalan. Itu sumber agamanya. Amalan-amalannya dia dapat dari mimpi. Ada yang sumber agamanya ilham. Tunggu ilham. Baru mengamalkan. Kalau tidak, maka tidak. Ada yang sumber agamanya perasaan. Menurut saya, ini bagus. Menurut hemat saya, ini yang baik. Ada yang sumber agamanya akal-akalannya. Mana yang menurut dia masuk akal, itu yang dia amalkan. Mana yang tidak masuk akal, itu tidak dia amalkan. Ada yang sumber agamanya, semua apa kata gurunya. Enggak peduli, gurunya benar atau salah. Atau mazhab yang dia ikuti. Enggak peduli benar atau salah. Yang penting mazhab saya ikuti. Ini jemaah sekalian, bukan cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar adalah mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud dengan bil adillah, dengan dalil-dalil. Iya. Maka ini kewajiban kita yang pertama. Ats-tsaniyatu al-amalu bi. Yang kedua kata Syekh, mengamalkan ilmu tersebut. Jadi, setelah kita pelajari ilmu agama, kewajiban kita berikutnya adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan jemaah sekalian, subhanallah, betapa pentingnya ilmu dan amal ini. Inilah yang setiap hari kita mintakan kepada Allah. Dan Allah wajibkan untuk kita baca, memohon kepadanya. Di dalam doa kita, dalam ibadah yang paling agung, dalam surat yang paling agung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Siapa mereka itu jemaah sekalian? Orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan. Allah jelaskan tentang mereka di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka. Siapa mereka itu jemaah sekalian? Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka. Dan nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Yang pertama kata Allah, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, minan nabiyyin. Ini yang setiap hari kita minta kepada Allah agar digolongkan bersama mereka. Menjadi pengikut para nabi. Apa yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka? Nikmat ilmu. Bukan nikmat harta. Tapi nikmat ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan ini, dia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, as-siddiqin. Siapa itu as-siddiqin? Merekalah orang-orang yang membenarkan para nabi. Siapa mereka? Para ulama. Pemimpin mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Kemudian yang ketiga, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Siapa orang-orang yang mati syahid? Yang mati syahid dalam jihad fi sabilillah dan jihad yang beneran. Bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris, tapi jihad berdasarkan ilmu dan ikhlas. Kemudian yang keempat, as-salihin, orang-orang yang beramal soleh. Siapa orang-orang yang beramal soleh jemaah sekalian? Orang-orang yang mengamalkan ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, empat golongan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang setiap hari kita minta kepada Allah. Kesimpulannya siapa mereka? Mereka adalah golongan yang berilmu dan beramal. Golongan yang berilmu dan beramal. Lalu siapa yang dimaksud? Golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan sendiri. Siapa itu al-maghdub alaihim? Dan ad-dolin. Kata beliau, al-maghdub alaihimul yahud wad-dolinan nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Maka setiap hari kita minta kepada Allah agar digolongkan bersama orang-orang yang berilmu dan beramal, dan dijauhkan dari dua golongan. Yang pertama golongan Yahudi, yang kedua golongan Nasrani. Golongan yang dimurkai dan golongan yang tersesat. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa Yahudi dimurkai dan kenapa Nasrani tersesat? Maka para ulama menjelaskan, orang-orang Yahudi itu dimurkai karena apabila mereka memiliki ilmu, mereka tidak amalkan. Sebaliknya orang-orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Maka jelaslah apa yang kita minta kepada Allah. Kita minta digolongkan bersama orang-orang yang berilmu dan beramal. Dan dijauhkan dari golongan yang berilmu tak beramal. Serta golongan yang beramal tanpa ilmu. Jamaah sekalian, ini penting sekali. Sehingga kita minta kepada Allah setiap hari, Allah wajibkan kita untuk memintanya. Karena inilah hakikat kehidupan kita. Belajar ilmu yang Allah turunkan, kemudian amalkan. Itulah jalan yang lurus. Jalannya para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada, dan salihin. Sampai hari kiamat. Maka, ilmu apabila tidak diamalkan, juga tidak akan bermanfaat bagi kita. Dan ilmu yang tidak diamalkan, jemaah sekalian, akan hilang. Akan kita lupakan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa rtahal. Ilmu memanggil amalan. Kalau amalan menjawab panggilannya, maka dia akan tetap. Tapi kalau enggak dijawab, dia akan pergi. Semua ilmu yang kita pelajari, kalau kita tidak amalkan, akan kita lupakan. Percuma saja. Jadi, ini kewajiban kita yang kedua. Mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ats-tsalitsatu, kewajiban yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Mendakwahkan ilmu tersebut. Inilah kewajiban hamba yang kedua. Berdakwah. Setelah belajar, kemudian mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, maka jangan lupa jemaah sekalian, di pundak kita ada tugas berdakwah. Ada tugas mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari tersebut. Dan ini kewajiban setiap muslim. Kenapa? Karena setiap muslim wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita di dunia ini tugasnya berdakwah. Terlebih lagi setelah beliau wafat, siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau kalau bukan kita, umat Muhammad SAW. Dan jemaah sekalian, karena dakwah inilah kita menjadi umat yang mulia. Karena dakwah ini, sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Perhatikan ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Kita ini umat Islam adalah umat yang memiliki misi. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kita adalah umat yang memiliki misi. Apa misinya? Yang menjadikan kita umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Berdakwah. Mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran, itulah dakwah. Menyampaikan kebenaran. Inilah sebab kita menjadi umat yang terbaik. Dan dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan, orang yang belum berdakwah, walaupun dia sudah berilmu, dia belum menjadi pengikut Rasulullah SAW. Karena jelas, Allah menyuruh nabinya untuk mengabarkan kepada umatnya, inilah jalanku, yaitu berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Bahkan ditegaskan lagi, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka seseorang belumlah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW sampai dia berdakwah. Tapi ingat jemaah sekalian, berdakwah itu menyebarkan ilmu. Apa itu ilmu? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman yang benar. Pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Maka apabila kita berdakwah, kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita berdakwah dan tidak menyampaikan ilmu, yang kita sampaikan ternyata tidak berdasarkan Al-Quran, atau tidak berdasarkan hadis, atau tidak berdasarkan pemahaman yang benar, maka itu namanya menyesatkan. Hati-hati. Kalau kita berdakwah, maka subhanallah, inilah investasi kita yang terbaik jemaah sekalian. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada petunjuk atau mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita berdakwah kepada 5 orang, maka kita dapatkan pahala 5 orang ini. Kemudian lima orang ini berdakwah lagi kepada masing-masing lima orang. Maka kita akan mendapatkan pahala mereka semuanya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi kita sudah berpisah dengan hidup ini, pahala masih terus mengalir kepada kita. Ini luar biasa pahala berdakwah. Tapi ingat, kalau kita sampaikan kesesatan, bukan ilmu yang kita ajarkan, tapi kesesatan, kita pun akan menanggung dosa banyak orang, sebanyak orang yang kita sesatkan. Oleh karena itu, surat Yusuf ayat 108 ini menjelaskan kepada kita, dakwah Rasulullah SAW bukan sembarang dakwah. Bukan hanya dakwah yang bermodal semangat, tapi dakwah yang dibangun di atas dua pilar utama. Yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Inilah dakwah yang ikhlas. Semata-mata mengajak kepada Allah. Maksudnya apa mengajak kepada Allah, jemaah sekalian? Kepada Islam. Kepada pemahaman yang benar. Karena tidak sedikit orang berdakwah, ternyata dakwahnya tidak murni kepada Islam. Tidak murni kepada Allah. Sudah tercampur dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Ada yang berdakwah karena ingin terkenal. Karena kalau sudah terkenal, nanti pencalonan banyak yang milih. Dakwahnya untuk kekuasaan, untuk jabatan. Ada yang berdakwah karena amplop, karena uang. Ada yang berdakwah untuk membesarkan tokoh pujaannya. Ada yang berdakwah untuk membesarkan komunitas dan organisasinya, dan seterusnya. Maka dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang ikhlas. Ala basiratin, bukan sekedar ikhlas, tapi dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Basirah, ilmu yang terang. Bahkan ulama menjelaskan ilmu yang kita butuhkan dalam berdakwah mencakup tiga macam ilmu. Pertama, ilmu yang hendak kita dakwahkan, yang hendak kita sampaikan. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan, yaitu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah. Jadi harus berdasarkan ilmu. Ini jemaah sekalian, kewajiban kita yang ketiga. Yang keempat, ini yang terakhir, kewajiban asasi kita sebagai seorang muslim, kata Syekh, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat, bersabar di dalam menghadapi kesusahan-kesusahan. Tatkala kita menuntut ilmu, tatkala kita mengamalkannya dan mendakwahkannya, pasti ada kesusahan-kesusahan kita. Makin tinggi sebuah pohon, angin yang menerpanya semakin keras. Begitu pula iman kita, jemaah sekalian. Makin kuat iman kita, ujian dan cobaan yang akan datang kepada kita juga semakin dahsyat. Tapi Allah tidak mungkin memberikan kepada kita sebuah ujian yang tidak sanggup kita hadapi. Allah hanya memberikan kepada kita sesuai kesanggupan kita. Maka bersabarlah menghadapi kesusahan-kesusahan dan gangguan-gangguan dalam kita menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dan jemaah sekalian, gangguan itu bisa jadi berasal dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita, dan bisa jadi dari faktor luar, dari faktor lingkungan. Bahkan bisa jadi tantangan dan rintangan itu berasal dari keluarga kita sendiri. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memusuhi beliau dari kaum beliau sendiri masih ada hubungan keluarga dengan beliau. Mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, kurang apa nabi kita? Kurang apa lagi akhlaknya? Akhlaknya begitu sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bersamaan dengan itu, permusuhan yang beliau dapatkan dari kaumnya yang paling dahsyat. Kita enggak ada apa-apanya. Jadi jemaah sekalian, kita harus pahami, orang yang mengikuti jalan kebenaran pasti akan ada tantangan dan rintangan. Pasti, tidak mungkin tidak. Itu sudah ketetapan Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Setan-setan. Siapa yang dimaksud setan di sini? Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi bukan setan yang enggak terlihat saja. Bisa saja setan yang terlihat, manusia. Siapa yang dimaksud setan, jemaah sekalian? Setan itu adalah yang menghalangi manusia dari kebenaran atau mengganggu orang mengamalkan kebenaran atau mengajak untuk berbuat dosa. Itu namanya setan. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi setan. Suka menghalang-halangi orang mengamalkan yang benar atau mengajak orang melakukan kebatilan. Kata Allah, ini sudah ketetapan. Setiap nabi ada musuh, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Apa kerjaan mereka? Kata Allah, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka akan saling memberikan pengaruh, mereka akan saling menyesatkan antara satu dengan yang lainnya dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya itu adalah tipuan. Jadi jemaah sekalian, ini sudah ketetapan Allah. Maka siapa yang mengikuti jalan para nabi dan rasul, dia pun harus mewarisi musuh para nabi dan rasul, yaitu setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Oleh karena itu, hadapi dengan kesabaran. Dan jemaah sekalian, Allah telah menjanjikan pahala orang-orang yang sabar itu tak terhitung lagi, saking banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dianugerahkan pahala yang tidak terhitung. Jadi jemaah sekalian, semakin besar ujian kita, makin kuat kesabaran kita, pahala kita pun semakin banyak. Makanya kalau kita menghadapi kesusahan, pandanglah sisi positifnya. Jangan pandang sisi negatifnya saja. Ternyata berat ya mengamalkan agama ini. Pandang sisi positifnya. Apa itu? Pahala yang melimpah. Allah ingin kita mendapatkan pahala yang melimpah. Atau bisa saja dosa-dosa kita terlalu banyak. Allah ingin dengan kesusahan-kesusahan itu dosa-dosa kita diampuni. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu bi khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu kesusahan pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya, walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Jemaah sekalian, terkadang musibah yang sifatnya psikis itu lebih dahsyat kita rasakan dibanding musibah yang sifatnya fisik. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Ayub. Padahal Nabi Ayub itu mendapatkan ujian tersiksa secara fisik itu luar biasa, sakit yang menimpa beliau. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menimpa beliau secara fisik ada, tapi enggak seberapa dibandingkan Nabi Ayub. Tapi yang menimpa Nabi SAW lebih dahsyat, tersiksa secara psikis. Artinya apa? Beliau hatinya disakiti, kehormatannya dijatuhkan. Yang tadinya disebut Al-Amin, orang yang terpercaya, diganti oleh mereka menjadi Al-Kadzab, pendusta besar. Sahir, penyihir. Majnun, orang gila. Dan pemecah belah umat, pemecah belah bangsa. Dan dalam hadis Nabi SAW menegaskan, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad memang pemecah belah manusia. Nabi tidak menampik, memang beliau pemecah belah manusia. Harus dipecah memang antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Enggak boleh bersatu. Jadi beliau tersiksa secara psikis, tapi beliau bersabar. Maka jemaah sekalian, perlu kesabaran. Dan kesimpulannya, ulama mengatakan sabar yang kita butuhkan adalah pada tiga hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan. Contohnya jemaah sekalian, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar duduk di majlis menuntut ilmu. Sabar yang dalam menjauhi larangan Allah. Karena hawa nafsu menyuruh kita untuk selalu berbuat maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita, atau musibah dan malapetaka. Ini tiga hal yang membutuhkan kesabaran. Maka apabila kita telah mengamalkan kesabaran, berarti kita telah mengamalkan empat kewajiban ini. Menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar. Sampai kapan jamaah sekalian? Sampai kapan harus kita lakukan ini? Sampai kita berpisah dengan kehidupan ini. Itulah tugas kita di muka bumi. Menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, sabar. Sedikit tugas kita di muka bumi ini jemaah sekalian. Simple. Enggak rumit, enggak ribet. Itu saja hidup kita di muka bumi ini. Belajar, amalkan, sampaikan, sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Apa dalilnya? Insyaallah taala kita bahas di pertemuan yang akan datang. Iya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab. Sedikit saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz mengatakan antara dunia dengan akhirat tidak boleh seimbang. Yang idealnya itu berapa persen untuk kebaikan dan untuk keburukan buat kita? Baik. Kalau pertanyaannya berapa persen untuk kebaikan dan untuk keburukan? Keburukan itu 0%. Ya. Kebaikan 100%. Tapi yang namanya kita masih manusia, enggak mungkin kita lepas dari dosa. Enggak mungkin kita lepas dari dosa. Maka Allah berikan solusi. Taubat. Kalau kita terjerumus dalam keburukan, maka bertobat. Dan Allah di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَهِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka terjerumus dalam perbuatan keji atau kezaliman terhadap diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Jadi kita berusaha. Keburukan kita 0%. Kalau ternyata kita terjerumus dalam keburukan, maka solusinya adalah bertobat. Dan segera bertobat. Dan tobat itu jemaah sekalian bukan sekedar kewajiban. Tetapi kata para ulama, tobat itu hukumnya adalah al-wujub alal faur. Bertobat wajib dengan segera. Jadi kalau ada orang yang menunda tobat, maka dia menambah dosa. Apa dosanya? Dosa menunda tobat. Sama dengan sholat. Sholat lima waktu itu bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Walaupun dia sholat, tapi dia tunda sholatnya, dia dapat dosa. Begitu pula tobat jemaah sekalian. Maka Allah juga mengabarkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan diri. Wallahu a'lam. Maaf, ada yang duluan nih. Silakan, Pak. Silakan mic-nya dulu dipegang. Ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Ikhlas dan ittiba. Mohon dijelaskan, Ustaz. Ikhlas artinya kita hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Jadi bukan ikhlas artinya tanpa pamrih, bukan. Ikhlas itu semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari makhluk. Itulah ikhlas. Apa balasan dari Allah? masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Ada orang enggak paham ikhlas. Sampai-sampai dia katakan, saya ikhlas mencari ridho Allah. Enggak apa-apa walaupun masuk neraka. Iya. Ini enggak ngerti ikhlas. Ikhlas justru adalah semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Apa balasan dari Allah? Masuk surga, terhindar dari api neraka. Dan Allah telah memuji orang-orang yang beriman dan bertakwa, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka ketika beribadah mengharapkan rahmat Allah dan takut azabnya. Jadi ini hakikat keikhlasan. Kemudian ittiba, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seseorang sudah ikhlas, tapi dia tidak ittiba, amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi walaupun dia sudah ikhlas tanpa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Oleh karena itu tidak benar kalau ada yang berprinsip yang pentingkan niatnya baik. Belum cukup. Harus niat yang baik dan cara yang benar. Niatnya baik, mau membantu orang, tapi mencuri dulu, kan salah dia. Sama dengan ibadah jemaah sekalian. Niatnya sudah ikhlas, tapi caranya dia buat-buat sendiri, atau ikut-ikut orang, tidak jelas. Maka Allah hanya memerintahkan kita untuk mengikuti satu orang dalam beribadah, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya, walaupun dia ittiba, tapi niatnya pingin dipuji orang, rusak ibadahnya, tidak diterima oleh Allah. Apa boleh mengambil ilmu dari semua ulama dengan penafsiran ambil yang baik saja? Pertama, kalau kita menuntut ilmu, hendaklah kita mempelajari ilmu dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang diperintahkan di dalam syariat kita. Belajar dari para ulama pewaris para nabi. Pewaris para nabi, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita belajar ilmu dari sembarang orang yang menafsirkan secara sembarangan, tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan kena ayat An-Nisa ayat 140. Allah berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzahu biha falataq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah diingkari atau dipermainkan, diperolok-olok, maka jangan kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Jemaah sekalian, ada firqah liberal. Ini firqah kufur sebenarnya, tapi mengaku muslim. Ya, menamakan diri mereka dengan jaringan Islam. Maka apa yang mereka bahas di pengajian mereka? Mengingkari ayat-ayat Allah. Jilbab hanya budaya. LGBT boleh. Ya. Sudah enggak cocok lagi waris dibagi, apa namanya, laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Harus bagi rata. Itu pengajian mereka. Ya, firqah liberal. Ini namanya mengingkari ayat-ayat Allah. Kata Allah, kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Jadi kita enggak ikutan, tapi cuma sekedar ikutan duduk bersama mereka. Enggak ikutan pemahaman mereka. Tapi kata Allah, kamu sama dengan mereka. Kemudian mempermainkan ayat Allah. Apa yang dimaksud mempermainkan? Itu ada dua makna. Yang pertama, menghina, mencerca, atau menjadikannya sebagai bahan candaan. Kalau kita duduk bersama orang melakukannya, kata Allah, kamu sama dengan dia. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, termasuk dalam makna mempermainkan, adalah menafsirkan ayat-ayat Allah tidak sesuai pemahaman yang benar. Tafsirkan semau dia. Tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata Allah, kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan dia. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita berprinsip semua orang bisa kita hadiri, walaupun liberal, walaupun sesat, dengan alasan ambil baiknya dan buang buruknya, apakah kita bisa menjamin? Kita bisa bedakan, ini yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Belum tentu. Bahkan bisa jadi, yang sudah kita anggap tidak baik, buruk, ketika dia hiasi dengan kata-kata yang indah, atau dia tafsirkan dalil-dalil tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya, akhirnya kita benarkan. Padahal sebelumnya kita tahu salah. Jadi ini bahayanya. Maka yang diperintahkan kepada kita mengikuti ulama pewaris para nabi, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu alam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu mendakwahkan. Apalagi kita mungkin tugas sebagai pemimpin lebih berat ya, karena kan kita bertanggung jawabnya. Pertanyaannya, ketika kita memimpin suatu masyarakat atau di pekerjaan, kita sudah berusaha untuk mendakwahkan atau mengajak mereka untuk sholat dan sebagainya. Ketika hal itu kita sudah lakukan dan ternyata mereka ada melakukan dan tidak, dan pada akhirnya mungkin apa ya, ada yang tidak melakukan sama sekali ataupun jarang, bahkan seperti itulah. Jadi sejauh mana tugas kita atau harus berapa kali kalau memang ada dalilnya kita menyampaikan pada mereka. Terus yang kedua, ketika mereka tidak melakukan tersebut, bagaimana kita sebagai pemimpinnya, kita terus bertahan di tempat tersebut atau haruskah berhijrah oleh Islam? Baik. Pertama jemaah sekalian, pemimpin itu bertingkat-tingkat. Pemimpin yang punya kuasa seperti pemerintah, presiden, gubernur, wali kota, dan lain-lain, mereka punya kuasa. Maka mereka wajib merubah kemungkaran bukan sekedar dengan lisan, tapi dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan tangan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Apa artinya dengan hati jemaah sekalian? Dia benci dalam hati. Tapi dia tidak berusaha merubah. Kenapa? Karena dia selemah-lemahnya iman. Artinya kalau dia sudah enggak benci lagi, sudah enggak ada iman dia. Maka pemerintah yang punya kuasa, harusnya merubah dengan tangan. Contohnya apa? Buat peraturan, semua tokoh, semua instansi, pemerintah maupun swasta, apabila sudah masuk waktu sholat, hentikan aktivitas. Siapa yang masih buka, akan kami cabut izinnya. Harusnya seperti itu. Dan subhanallah, alhamdulillah masih ada negeri seperti itu. Ya, di negeri Haramain, negeri Makkah dan Madinah, Arab Saudi secara umum. Ini namanya merubah kemungkaran dengan tangan. Harus dengan kekuasaan, dengan power. Buat peraturan. Wanita muslimah keluar rumah harus berjilbab. Kalau tidak, ditangkap polisi. Ya. Harus dengan kebijakan seperti itu. Kalau punya kemampuan. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Cukup memberi nasihat. Tidak sanggup juga dengan lisan, itulah selemah-lemahnya iman. Dia benci dalam hati. Ya, dan jemaah sekalian, memperhatikan agama masyarakat, memberikan pendidikan agama kepada masyarakat, itulah tugas pemerintah nomor satu. Subhanallah, tidak sedikit para pejabat di berbagai belahan dunia, mereka tidak paham, inilah tugas mereka yang utama. Mereka pikir jadi pejabat itu yang utama, yang penting masyarakat bisa makan atau hidupnya sejahtera. Padahal tugas utama mereka adalah memberikan pendidikan agama, kemudian memberikan pengawasan. Mana yang menyimpang ditindak. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum Sabiq. Siapa itu Sabiq? Orang sesat. Dia mulai menafsirkan Al-Quran tidak sesuai pemahaman para sahabat. Maka dipukul oleh Umar dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah, sampai dia katakan, sudah Amirul Mukminin, saya sudah tobat. Baru Umar berhenti. Ternyata enggak sampai di situ, Umar masih keluarkan keputusan. Jangan ada yang berbicara dengan dia. Karena Umar khawatir, nanti kambuh lagi penyakitnya, mendengarkan dia ngomong, orang tersesat. Jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memerintahkan untuk menebang sebuah pohon. Pohon itu pohon bersejarah. Mungkin Umar kalau di zaman sekarang dibuli habis-habisan, ya, tidak menghargai sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dasar Wahabi. Ya. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan menebang pohon. Pohon itu disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Mana ayatnya jemaah sekalian dalam Al-Quran? Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi kaum mu'minin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Dalam hadis kata Nabi SAW, la yadkhulun nar ahadun min man baya'a tahta syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Pohon bersejarah. Bukan hanya bersejarah, bukan hanya di dalam catatan sejarah, tapi dalam Al-Quran dan hadis disebutkan pohon itu ditebang oleh Umar. Kenapa jemaah sekalian beliau menebang pohon itu? Karena beliau mendengarkan mulai ada orang-orang berdatangan ke sana. Untuk apa mereka datang ke sana? Bukan untuk mojok pacaran, bukan. Dan bukan pula untuk menyembah pohon itu. Bukan. Untuk apa mereka datang jemaah sekalian? Untuk sholat menyembah Allah. Kenapa disuruh potong oleh Umar? Karena Umar khawatir nanti lama-kelamaan pohon itu yang akan disembah. Karena enggak ada dalilnya. Mereka harus ke pohon itu, ke tempat bersejarah untuk melakukan sholat. Itu namanya gulu berlebih-lebihan. Awalnya masih menyembah Allah, lama-kelamaan pohon itu yang akan disembah. Belum pula disembah, baru Umar sekedar khawatir nanti pohon itu disembah, ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dulu sebelum Umar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan memerangi orang-orang yang murtad sampai akhirnya mereka kembali tunduk kepada Islam. Ini tugas para pemimpin sepanjang zaman, menjaga agama masyarakat. Tapi subhanallah, orang-orang yang berlomba-lomba mengejar jabatan itu, mereka belum tahu ini tugas mereka yang paling utama, menjaga agama masyarakat. Ya. Ini kalau kita punya kekuasaan. Ya. Kemudian kalau seorang sudah berusaha tapi masyarakatnya tidak mau taat, tentu dia tidak lagi mendapatkan dosa. Karena Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ya, jangankan masyarakat kita. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya saja enggak mau beriman, tapi beliau sudah berusaha. Beliau sudah berusaha maksimal. Sampai air sudah naik, dia masih mengajak anaknya beriman. Tentu beliau tidak disalahkan, anaknya sendiri yang tidak mau beriman. Begitu pula ayah Ibrahim. Beliau sudah berusaha maksimal. Begitu pula Abu Talib. Nabi Muhammad SAW sampai diranjang kematian Abu Talib, masih beliau berdakwah. Namun Abu Talib memang tidak mau beriman. Walaupun jasa-jasa besarnya kepada Islam, tapi dia tidak mau beriman, maka tempatnya kekal di neraka. Ya. Jadi yang penting kita sudah usaha. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, ini yang terakhir. Kalau kita sudah berusaha mengajak orang, tapi mereka tidak mau juga taat kepada Allah, haruskah kita memisahkan diri dari mereka? Jamaah sekalian, kadang memisahkan diri dari orang, memboikot orang, itu bisa menjadi metode nasihat. Nabi SAW memboikot Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya selama 50 hari 50 malam. Maka dengan sebab itu mereka bertobat. Tapi memboikot ini, kalau hanya menyebabkan mereka tambah berbuat dosa, maka itu berarti bukan metode yang tepat. Jadi ini metode yang digunakan kalau membawa maslahat. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, maka tidak boleh. Tetapi ada sebuah kondisi, kita hidup di tengah orang-orang berbuat dosa, dan kita khawatir, kalau saya terus di sini, nanti saya terjerumus dalam dosa. Maka saat itu wajib kita berhijrah. Ya, mungkin kita di lingkungan pekerjaan, kita sudah usaha berdakwah, belum juga mereka dengarkan. Kemudian kita dalam kondisi khawatir, kalau saya terus di sini, nanti saya terjerumus. Mereka orangnya suka korupsi. Ada orang bersih, masuk di lingkungan yang suka korupsi, lama-lama terpengaruh juga. Anak-anak gak tahu merokok, ketemu dengan teman-teman yang merokok, akhirnya merokok. Maka dalam kondisi kita khawatir, kalau saya tetap di sini, maka saya akan terpengaruh, wajib kita berhijrah. Tapi kalau kita bertahan dan kita bisa berdakwah, apalagi ada kawan, mungkin satu orang, ada kawannya satu orang lagi, ada dua orang, mereka makin kuat, saling menasihati untuk berdakwah terus di situ, maka itu juga hal yang baik. Ya. Apalagi kita punya apa namanya? Jabatan, bisa misalkan bikin pengajian, undang ustaz, ajak seluruh karyawan ikut ngaji, maka itu hal yang baik. Itu hal yang baik. Cuman kalau dalam kondisi jika kita mengkhawatirkan, kalau saya terus di sini saya terpengaruh, wajib kita berhijrah. Cari yang lain, cari pekerjaan yang lain. Iya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi.